sama-sama bro. Bareng-bareng satu, dua, tiga. Lilin Herlina Nupalapa. Mangga Lilin. Coba semua do balapu Lina. Aku wis lali jroning Abah minta nambah satu lagu lagi, requestnya dua kursi, dua apa tiga, Abah? Siapa?